Matius pasal 10:3. Rieo etu vo'u, ne sugu mu Yesus ngari sapo etu, na lau ne katoko ri vivirano. Na deampu tau na siro mu nantalili ia, sampe ia na lau ne katoko ri ara saumu sakaya. Pade tau dea pura-pura ne ngore vivirano etu. Pade ia nom patuduki, mpe ngele-ngele pe patuduki ka ira, ante nom pake porapa, niulina. Na ria samba tau na lau no sabu pae. Tempo ia no sabu, na ria sanupae na naburi vivijala. Pade na rata mo tonji-tonji nan tunggu pae itu sampe nauku. Na ria vou sanupae na naburi bungu vatu-vatu tona kura tanana. Pae itu na sasinta na tubu, sabana tana aga sake di lau. Tapi sangga na pane paeo, na lele mo pae lako na tubu itu. Na ngaupura mo sabana daanandala kakalena. Naria vou sanupae na nabu rarangarui, pade na tubu mo karui na ngo pae etu sampe na mate. Naria vou sanupae na naburi tana tona boyana, pade no vua. Naria tono vua satunggani kadeana, naria onom pulunggani, pade naria vou tolung pulunggani kadeana. Isema-sema naria talingana, epe mumpaka belo-belo tesaku ei. Naupu etu, naratamu anak guru Yesus nempekutana ia. Guru, no apa sabana ane komi no tesaka tau dea, komi nempake porapa? Nesonomu Yesus. Sabana komi mo toni paloga mangginjani tesa, eva poparenta nu alatala, toni tabuniaka ngari lamba pamulana, tapi tau dea daa. Tau-tau tonom parasaya tesa nu alatala, kana ratambai ka ira pangginjani, eva tesa itu, sampe meliung gadea pangginjani na itu. Tapi tau-tau daan para saya tesa nu alatala, pangginjani tesa sakedi tona ria rijai ira, kanara alang ga rijai ira. Itu sampe aku no tesa katau dea ante porapa. Sabana, naupa ira nanggita, daan injani ira batuana, nuapa toni kita ira. Pade naupa ira nompe talinga, da ana mala ira mantarima, bo mangginjani batua na tesa etu. Ante ivetu, na dupa mo tesa nu alatala, toni pasimbayu na biesa yang gaulu tona nguli ivei. Komi bate-bate na mangepe, tapi da antoto ranjani komi batuana. Komi bate-bate na manggita, tapi da antoto ranjani komi batuana, kajadia toni kita komi. Sabana tau-tau ei netivatu mo, ira aga netimbongomo, pada mata ira nitunggai nipisi irambotomo. Ane etu daanipo via ira, mamala ira manggita nuapa majadi. Mamala ira mangepe, pada mangginjani batuana. Mamala ira mangginjani sampe riarantai, pada mancili rijaiku, ala aku mempaka belo ira. Pada nanguli, Yesus ka anak guruna. Tapi komi moto anauntum puu, sabana mata komi nanggita nuapa toni poviaku, pada talinga komi nangepepe patudukiku. Aku mpumpuu no tesa ka komi. Na dea nabi bo tau-tau na nuang gaulu, na dota manggita nuapa toni kita komi, tapi da ani kita ira. Ira mpumpuu na dota mangepe, nuapa toni epe komi, tapi da aria niepe ira. Epe komi mo batua na porapa topo sabu pae toni tesa kupanea. Pae to na naburi vivijala itu, na simbayu eva tau-tau na ngepe tesa puparenta nu alatala, tapi da aninjani ira patujuna. Pade na rata mo magau nu seta, nompakalipo tesa itu ngariaran tai ira. Pae to na naburi bungu vatu-vatu to na kura tanana, na simbayu eva tau-tau to na ngepe tesa nu alatala, pade kaliuliu nantarima tesa itu antena dambarara. Tapi pompara saya ira da ana roso, eva tuja-tuja da ana roso pokalena, sampe ira da ana ro nompara saya. Tempo ira ni pandasa, boni pakasusa, sabana nompara saya tesa itu, kaliuliu no kanggaura mo ira. Pae to na nabura rangarui, na simbayu eva tau-tau to na ngepe tesa nu alatala, tapi ira aga na sibu-sibu nompe kiri katubu ira mboto riara dunia ei, pada ira aga naino kadoi. etu pura-pura nompakapi tesa nu alatala, sampe da aria guna nariarang katubu ira. Tapi pae tona naburi tanah naboya, nasimbayu eba tau-tau tona ngepe tesa nu alatala, pada tesa etu ninjani ira patujuna, sampe nadeam puu buana, tona belo rarang katubu ira. Naria tono bua satunggani kadeana, naria no bua onom pulunggani kadeana, pada naria no bua tolung pulunggani kadeana. Naria pora pantani na toni tesa Yesus, katau dia etu, niulina. Poparenta nu alatala, nasimbayu eva samba atau tona lau no tujapae, tona belo naritinaluna. Tapi tempo pura-pura tau na turung gavengina, narata mo balina nomba tuja jono rita tongo tinalu pae etu, pada na lai mo ia. Na tubu mo pae etu sampe ne subu mo bulina, pada na tikita vou jono na tubu rita tongo. Pada narata mo batua-batua puen tinalu etu na ngulika ia. Uma, na tantu mo pae tona belo na toni tuja komi ritinalu etu. Jadi ngga riumba mo jono etu, ne sono mo puen tinalu. Etu mo bagonu baliku. Naupu etu nangulivo umo batua-batua etu. Uma, anera pokono komi kami malau membarebu jono etu. Tapi nanguli mo puenti nalu etu. Ne, sabana ane komi membarebu jono etu, natantu mo paevo umo tirebu sanggani ante jono etu. Palamba mo jono etu matubung pasanggani gani ante pae, sampe marata tempo na mokato. Damo aku manguli katopo kato pae ivei. Pasiromu komintani moruru jono-jono etu, rapo ukomi pada rapalabu riara apu. Ane mopu jono etu rapalabu, pasiromu mo pae etu, pada raboli komi riara logoku. Naupu etu, mitesa Yesus vo umuka ira, saungu porapantanina. Niulina? Pantambai kadean tau toma jadi todea riara puparenta nu alatala, nasimbayu eva saungu vua kayu tona kedim puu, toniala samba atau, pada nikeni nituja naritinaluna. Vua kayu etu tone liungga keding gari vua kayu tanina. Tapi tempo natubumo vua kayu etu, na jadi sampuu kayu tone liungga beteng gari kavoko-kavokon tanina. Vua kayu etu na jadi sampuu kayu bete, sampe tonji-tonji naratamo via jubu nari lolona. Pada naria pura pantanina, toni tesana katau dea, ivei. Pantambai kadean tau toma jadi to dea riara puparenta nu alatala, nasimbayu eva ragi toniala samba abesi, pada niposigalona ante patang pulu lite labu nugando. Kau puna pura-pura labu nugando etu nebombo. Pura-pura pepatuduki etu, ni tesa Yesus katau dea ante mompake porapa. Da aria toni patudukina ka ira, ane daa ante porapa. Ante ivetu, na dupa mo tes ton diboto nabing gaul ivei. Aku mompake porapa, ane mo tesa ka ira. Aku kana mo tesa, nuapa toni tabuniaka ngari lamba dunia nipajadi. Naupu etu, nalai mo Yesus nompalasi tau dea etu, nalau ne suara ranjapo. Pada narata mo anak guru nanangul ka ia. Guru, tulungi tesa pakanoto ka kami. Batuana porapa toni tesa komi, eva jono na tuvu no sanggani ante pae. Nesono mo Yesus. Tau tono tuja pae tona belona etu, nirapaka eva aku, ananu manusia. Tinalu etu nirapaka eva dunia ei. Pae tona belona etu, nirapaka eva tau-tau tona jadi todea nu alatala. Pade jono etu, nirapaka eva tau-tau tona jadi topantuki magau nuseta. Bali tono tuja jono etu, nirapaka eva magau nuseta. Tempo no kato, etu mo kaupunu dunia banepia. Pade tau-tau tono kato, etu mo malaika-malaika ipue. Nasimbayu eva jono nipasiromu, pade nipalabu riara apu. Ibetu vou toma jadi tempo kaupunu dunia banepia. Aku ananu manusia, kana mempakau malaika-malaikaku, malau mempasiromu ngari tatongo todeaku pura-pura, tau tonompaka naburoana riara silaka, pada pura-pura tauntanina tonompo via kajaana. ira pura-pura kana rata jakar ada apu naraka, tona jela-jelana. Risetu mo ira agama geo-geo, bomo singgiki baga ante kasusarara. Tempo itu tau-tau tona noa pokenguna, kana mareme, nasimbayu eva mata eo riara puparenta nu uma ira pue alatala. Ise masema naria talingana, epe mompaka belo-belo tesaku ei. Nanguli mo Yesus. Poparenta nu alatala nasimbayu evaporapa ei. Samba atau nombarata mbarambara tona sulina, nitabunyaka riara tinalun tau. Kaliuliu ni ibu na bali, padena lau mo ia ante kadamba nurarana, nompo balu pura-pura tona ria rijaina. Padedoi olina etu ni pakena mangoli tinalu, toni pombarata na mbarambara na suli etu. Ibetu vou poparenta nu alatala, nasimbayu evaporapa ei. Samba atopo daga na lau na ngelo vatu mutiara, tona liumpu kagayana. Sangka nirata na pasau nguvatu mutiara tona sulimpu olina, na lau mo ia nompo balu pura-pura mbarambarana, padedoi olina etu nipake na mangoli vatu mutiara etu. Poparenta nu alatala vou, nasimbayu evaporapa ei. Saungu jala bau ni tendiaka riara rano, pada nompengaya lenje bau ne suwa riarana. Sangga na ponu pa jala etu, nionggotakan topon pe mala bau mompakaring kabatana, pada risetu ira neka toko nompe lisi bau etu. Bau tona belona ni boli ira riara tonda, tapi bau da anak belon ni tajiaka ira. Ibetu vou majadi rikau punu dunia banepia. Malaika-malaika ipue, kana malau mompopogaa tau-tau na jaa, garita tongo tau-tau na belo. Tau-tau na jaa etu, kana rata jaka riara apu naraka, tona jela-jelana, paderi setu mo ira mageo-geo, bomo singgiki baga ante kasusarara. Naupu etu, nekutanamu Yesus. Ninja nikomi pura mo batuana porapa-porapa etu, nesono mo ira. Iyo. Ninjani kami pura mauma. Pada nanguli vo'umu Yesus ka ira. Butumba'a guru agama toma jadi topantuki aku, bomontarima pepatuduki eva puparenta nu alatala, tau etu nasimbayu eva samba'a puenjapo, tono pepesubu pareva tona bou, nosangganinggani ante pareva tona saena, gariara peto'o pomboli kakalumanana. Sangga naupu pa Yesus nombatesa porapa-porapa etu, naai mo ia nompalasi peto'o etu, mpakaringata namboto. Narata parisetu, nesua mo ia risapon podade, nompaguru pue ngata etu. Nate kajarara ira na ngepetesana, sampe ira nikutana. Gariumba tanu ni pembarata na noto eva etu, padeng gariumba vou ni pembarata na kuasa nompo via kabaraka-kabaraka. Daaya etu ana Yusuf, topo via pareva ngari kayu, daa indona nosanga ka i Maria padai sampai subuh na langgai ira Yakobus, Yusuf, i Simon, bo Yudas, padai daa vou sampai subuh na besi pura-pura neto oringata ta ei, ngari umba pura ni pembarata na noto bo kuasa itu, padai na ju amurara ira rijaina, tapi na ngulimu Yesus ka ira. Sambaan nabi ni bilang tau riumba ubang ngatan tanina, tapi ane ringata namboto, bara sapo namboto, ia da aria ni bila. Pada Yesus da anompo via na dea kabara karisetu, sabana ira da anompara saya.